إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة في الله yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan fasal berikutnya, maka berkaitan dengan perkataan Ibrahim Al-Khawas tentang obat hati, ada lima hal. Salah satunya adalah mujalah satu sholihin. Terdapat keterangan dari An-Nawawi di akhir kitab tentang pengertian sholihin. Siapa itu as-sholihin? Siapa itu orang yang disebut dengan orang yang saleh? Di akhir kitab, ya, An-Nawawi mengatakan ar-rajul salih wal qa'im bi huquqillah ta'ala wa huquqil ibad. Yang disebut orang yang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama. Demikian dikatakan oleh Az-Zujat dan penulis kitab Al-Matali' dan yang lainnya. Maka yang disebut dengan orang yang saleh itu bukan hanya orang yang rajin ibadah, namun tidak baik dengan tetangga. Bukanlah orang yang saleh orang yang rajin sholat, akan tetapi melantarkan anak dan istrinya. Akan tetapi orang yang saleh, kata An-Nawawi, adalah orang yang mengumpulkan dua hal. Hak-hak Allah dilaksanakan, ibadah tekun dikerjakan. Demikian juga hak manusia, hak sesama, hak istri, hak anak, kerabat, tetangga juga ditunaikan. Nah, orang yang mengumpulkan dua hal ini itulah yang disebut dengan orang saleh. Tidak sebagaimana pengertian yang ada di benak banyak orang. Dalam benak banyak orang, yang disebut dengan orang saleh adalah orang yang cuma rajin ibadah, meskipun boleh jadi jelek sama tetangganya, mudah orang saleh. Namun ya, ini enggak mau serawung, enggak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Ini bukan orang saleh. Kemudian kita masuk ke fasal berikutnya. Faslun fi istihbabi tardidil ayati li tadabburi. Fasal tentang dianjurkannya mengulang-ulang satu ayat dalam rangka untuk tadabbur. Maka hukum masalah ini, kata An-Nawawi, hukumnya adalah istihbab, dianjurkan. Telah kami jelaskan di fasal yang lewat dorongan untuk melakukan tadabbur dan penjelasan tentang kedudukan tadabbur. Bahasanya tadabbur adalah maksud diturunkannya Al-Quran dan terpengaruhnya salaf dengan tadabbur sampai-sampai sebagian dari mereka pingsan, bahkan mati karenanya. Dan kami dapatkan riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qoman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha. Satu ketika, satu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan di dalam salat tersebut beliau cuma membaca satu ayat yang diulang-ulang. Hatta asbaha, beliau ulang-ulang sampai pagi. Dan ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau siksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Itu disebutkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tentang riwayat ini, Abdul Qadir Arnaud mengatakan di tahqiqnya disebutkan oleh Nasa'i, demikian juga Ibnu Majah, di bab bacaan Al-Quran di sholat malam. Dan kata Abdul Qadir Arnaud, hadisnya adalah hadis yang sahih. Sedangkan Abu Ainain di tahqiqnya mengatakan kesimpulannya, fal hadisu dha'ifun, hadisnya lemah. Akan tapi diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan qoma Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'atin minal Qur'ani lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan baca satu ayat dari Al-Qur'an dan ini dibaca semalaman. Dan hadis ini, hadis Aisyah ini juga dihadkan oleh Al-Baghawi di Sahih Sunnah. Kemudian berikutnya adalah riwayat berikutnya dari Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, annahu qarrara hadhil ayata hatta asbaha. Beliau salat malam dengan mengulang-ulang ayat berikut ini. Beliau ulang-ulang sampai pagi tiba. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibal ladzina tastarahu sayiat, apakah mengira memiliki praduga prasangka orang-orang yang melakukan keburukan, anna ja'alahum kal ladzina amanu. Bahasanya kami akan jadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di takiknya Abu Ainin mengatakan diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Kemudian dari Abad bin Hamzah, dia mengatakan takhaltu ala Asma radhiyallahu anha, satu ketika satu hari aku masuk ke rumahnya Asma radhiyallahu anha di pagi hari, wa yataqra, sedangkan beliau sedang membaca firman Allah di surat Tur, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, kepada kami, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Wa waqana, dan menjaga kita adzabas samum, dari siksa neraka. Siksa neraka disebut adzabas samum, diambil dari kata-kata masam, artinya pori-pori. Karena siksa neraka itu apinya itu masuk ke dalam pori-pori. Pori-pori kulit manusia. Karena itu adzab neraka disebut adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kami dengan ampunan, dengan ampunannya, dan Allah jaga kami, lindungi kami dari siksa neraka. Fawakofat ingdaha, maka Asma berhenti di ayat itu, maksudnya tidak melanjutkan bacaan ayat berikutnya. Faja'alat tu'iduha, maka mulailah Asma mengulang-ulanginya, watata'u, dan berdoa agar terselamat dari siksa. Fatala'ayala alaiya dhalika, maka menurutku menunggu Asma sampai selesai itu terlalu lama. Akhirnya aku pergi ke pasar, lalu ku selesaikan kebutuhanku. Setelah itu aku kembali ke rumahnya Asma, wahya tu'iduha, dan dia masih mengulang-ulang ayat tadi, wutadu'u, dan berdoa. Waruina hadil kisah'an a'i, kata An-Nawawi, kami juga mendapatkan riwayat bahasa kisah ini dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa raddada Ibnu Mas'ud, demikian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang firman Allah di surat Thaha ayat 114, Rabbi zidni ilma, wa Rabbku, tambahilah ilmu untukku. Demikian juga Sa'id bin Jubair mengulang-ulang, seorang tabi'in mengulang-ulang firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Surat Al-Baqarah 281, dan ini adalah ayat terakhir yang turun dari Al-Qur'an. Ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian pada satu hari, yaitu hari akhir, di mana di hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga raddata aidan, Sa'id bin Jubair itu mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan tahu, idil aghlalu fi a'naqihim, ketika belenggu itu ada di leher mereka. Demikian juga ada riwayat yang mengatakan bahasa Sa'id bin Jubair mengulang-ulang dalam sebuah sholat mengulang-ulang ayat surat Al-Fitr ayat yang ke-6, magharraka birabbikal karim, wahai manusia, apakah yang menyebabkanmu tertipu dengan Tuhanmu? Maka banyak manusia tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ini berlimpah nikmat padahal dia tukang maksiat, maka dia ngira bahasanya nikmatnya itu adalah ya anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tanda Allah ridha dengan dirinya. Kata Ibnu Utsaimin di tafsir Juz Amma, beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat isyarat sebab manusia tertipu dengan Allah, yaitu kata-kata Al-Karim, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, zat yang maha pemurah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, boleh jadi orang itu ahli maksiat namun malah diberi kemudahan urusan, malah lancar, tambah lancar rezekinya. Maka orang tertipu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pemurah. Dikira dengan banyaknya limpah nikmat itu adalah bukti kalau Allah sayang dan cinta pada dirinya. Maka Ad-Dhahhak, demikian juga ada seorang ulama salaf bernama Ad-Dhahhak. Idza talaqahu lahu ta'ala, jika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, lahu min fawqihim dhulal, untuk mereka di atas mereka terdapat naungan, minan nar, dari api neraka, wa min tahtihim dhulal, demikian juga di bawah mereka terdapat naungan dari neraka, dari api neraka. Dhulal kalau ditafsir jalan dimaknakan dengan tibak, dengan lapisan api. Yuradiduha ila sahari, maka Ad-Dhahhak mengulang-ulang ayat ini sampai pagi, sampai waktu sahur. Maka inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi menunjukkan dianjurkan ketika seorang itu membaca satu ayat dan sangat terkesan dengan ayat tersebut, maka dianjurkan untuk mengulang-ulangi ayat yang dibaca agar tertanam dan masuk ke dalam hati dan agar semakin tadabur dengan isinya. Maka ini adalah dianjurkan karena ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana dalam riwayat Abu Dzar yang disahihkan oleh sebagian ulama, yang tadi disahihkan oleh Abdul Qadir Arnaud, atau Abu Ainin mengatakan ada solusi yang lain, yaitu riwayat Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat semalaman. Dan inilah perbuatan para sahabat, sahabat Tamim Abdari dan yang lainnya. Dan perbuatan Nabi menunjukkan kalau itu adalah perkara yang hukumnya dianjurkan. Kemudian faslun fil buka inda qiraatil Quran, fasal tentang menangis pada saat membaca Al-Quran. Telah lewat dalam dua pasal yang lewat penjelasan mayahmil alat buka fi halil qiraah, tentang faktor pendorong untuk menangis pada saat baca Al-Quran, yaitu tadabbur. Demikian juga karena mengulang-ulang ayat, maka orang itu akan bisa menangis pada saat baca Quran. Pertama, tadabbur terhadap isinya. Kemudian yang kedua, karena dia mengulang-ulang satu ayat yang sangat berkesan dalam hatinya. Bahwa sifatul arifin, dan menangis pada saat baca Al-Quran adalah sifatnya seorang manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah syiar, yaitu tanda hamba-hamba Allah yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-109, وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ, dan mereka menundukkan atau tersungkur لِلْأَذْقَانِ, pada dagu-dagu mereka, maksudnya sujud. Mereka bersujud, ya bekun dalam keadaan menangis. wa yaziduhum khusyu'a, dan Al-Qur'an itu menambah kekhusyuan mereka, menambah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mereka dalam ayatnya adalah ahli kitab yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji ahli kitab yang masuk Islam, karena Allah puji sifat mereka. Di antara sifat mereka adalah ketika mereka dibacakan Al-Quran pada mereka, maka mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis, dan mereka semakin mendengar ayat Al-Quran, mereka semakin khusyuk, semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Waqad waradat fi ahadits, dan tentang anjuran untuk menangis pada saat baca Al-Quran, terdapat beberapa hadis dan beberapa dan banyak riwayat dari ulama salaf. Maka di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran wabku." Bacalah Al-Quran dan menangislah kalian. "Fa ilam tabaku fatabaku." Maka jika kalian tidak bisa menangis pada saat baca Al-Quran, maka adalah kalian bergaya kayak gayanya orang menangis. Di sini diatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas, Abdul Qadir Arnaud di tahqiqnya mengatakan sanadnya dhaif. Sedangkan Abu Ainain di tahqiqnya mengatakan kesimpulannya fal hadis dhaifun bi hadzal lafzi. Hadisnya adalah hadis yang lemah jika dengan redaksi yang bunyinya sebagaimana di atas, yaitu jika kalian tidak bisa menangis ketika baca Al-Quran, maka ya bergayalah sebagaimana gayanya orang menangis, bersuaralah dengan suaranya orang yang menangis, berintonasilah ketika kamu baca ayat yang tentang azab, tentang neraka, sebagaimana intonasinya orang yang menangis. Namun Abu Ainain menyampaikan solusi, ada riwayat yang sahih yang hampir semakna dengan ayat ini, dengan hadis ini, yaitu diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayuna si ahsanu qira'atan?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling bagus cara membaca Al-Qur'annya? Siapakah manusia yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya? Seperti apa orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara'a ra'aita annahu yakhsyallaha." Itu seorang yang baca Al-Qur'an yang jika engkau melihat dirinya, maka engkau yakin, engkau lihat dia adalah seorang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Suaranya, gaya lagunya, itu adalah suara dan nadanya orang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melihatnya, masya Allah, ini adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Nabi, orang yang paling bagus dalam membaca Al-Quran. Hadis ini di samping dari jalurnya Ibn Abbas yang diatkan di Hilyatul Awliya, juga memiliki tarikun akhar, jalur yang lain dari Ibn Abbas yang diriatkan oleh Tabrani di Mu'jam Kabir. Dan di sanadnya adalah ada Ibn Luhai'ah yang daif, akan tetapi riwayat Tabrani ini menguatkan sanad sebelumnya, sanadnya Abu Nuaim. Demikian juga hadis ini memiliki syahid dengan sanad yang hasan, hadis penguat yang sanadnya hasan. Maka kesimpulannya Abu Ainain mengatakan, "Wa huwa bihadhi turuq hasanun." Maka dengan banyaknya jalur-jalur hadis ini yang mengatakan orang yang paling bagus membaca Al-Quran adalah orang yang nampak ya, merasa takut pada Allah, adalah hadis yang derajatnya hasan li ghairihi, yaitu redaksi ahsanunas qira'atan man idza sami'tahu yaqra' hasibtahu yakhsyallaha. Manusia yang paling bagus cara membaca Al-Qur'annya adalah orang yang jika engkau mendengar suaranya, engkau mendengar dia membaca Al-Qur'an, maka engkau mengira dia adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun redaksi yang dibawakan oleh penulis, yaitu jika engkau tidak bisa menangis, maka bergayalah, bersuaralah, bernadalah, berintonasilah, sebagaimana intonasi dan gaya orang yang menangis, maka itu adalah hadis yang dhaif. Maka lafadz yang kuat, maka hadis yang kuat adalah yang bunyinya, ya, jika manusia yang paling bagus dalam membaca Al-Quran adalah orang yang, jika kita mendengar dia membaca Al-Quran, maka kita mengira bahasanya dia adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya adalah orang yang menangis ketika membaca Al-Quran, atau dia tidak menangis dalam membaca Al-Quran, namun gaya nada dan intonasinya adalah intonasi orang yang merasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka isinya sama dengan hadis yang dhaif, yaitu jika menangislah, jika tidak menangis maka bergayalah sebagaimana gaya orang yang menangis. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ana ushalla bil jama'ati. Khalifah Umar bin Khattab pernah sholabi itu maknanya sholat jadi imam. Oleh karena itu, tolong kamu jadi imam kita. Kamu maju jadi imam. Itu bahasa Arabnya, salli bina. Ya, silakan jadi imam. Salli bina. Ana usalla bil jama'ati. Sesungguhnya Umar bin Khattab jadi imam sholat berjamaah. Tepatnya, itu pada saat sholat subuh. Faqara surat Yusuf. Maka di sholat subuh tersebut, Khalifah Umar bin Khattab membaca surat Yusuf. Maka beliau menangis. Sampai-sampai air mata itu mengalir di pipi beliau. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab berada dalam sholat isya dan menangis. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kejadian ini, yaitu kejadian Umar, Khalifah Umar, seorang yang dikenal tegas, keras, ternyata adalah orang yang sangat lembut ketika membaca Quran. Faitul atakarruhi minhu, maka riwayat ini menunjukkan, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan isya, menunjukkan kalau kejadian ini adalah kejadian yang berulang-ulang. Ya, di Khalifah Umar, meskipun beliau adalah demikian di luar salat, namun di dalam salat dan pada saat baca Quran, beliau adalah orang yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat mudah menangis, sehingga berulang-ulang kejadian Khalifah Umar bin Khattab menangis dalam salat karena membaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dikatakan Khalifah Umar menangis sampai-sampai jamaah salat itu mendengar tangisan beliau min wara'i shufuf, di belakang shaf. Jadi sampai shaf yang belakang itu pun mendengar tangisan beliau. Artinya tangisan yang luar biasa. Tangisan yang sungguh-sungguh, tangisan. Kemudian dari Abu Raja, dia mengatakan, aku melihat Ibn Abbas, dan di bawah dua matanya, seakan-akan tali sandal yang sudah usang, ada garis hitam. Di bawah matanya Ibn Abbas, ada garis hitam, yang garis hitamnya adalah minadumu, adalah karena aliran air mata. Maka Ibn Abbas adalah orang yang sering menangis ketika baca Al-Quran, ketika sholat, sampai-sampai di pipinya itu ada bekas anak sungai. Nah, kalau belum menangis, maka lewat situ terus, airnya lama-lama bekas. Nah, nangis mesti lewat sini, airnya lama-lama jadi bekas. Dari Abi Salih dia mengatakan, Qadiman nasun min ahli Yaman. Ada sejumlah orang datang dari negeri Yaman menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka membaca Al-Quran di dekat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka menangis pada saat mendengarnya. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, hakadha kunna, demikianlah keadaan kami dahulu. Menangis pada saat baca Al-Quran. Inilah keadaan kami para sahabat. Dari Hisham bisa mengatakan, seringkali aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in besar, filail di waktu malam, pada saat beliau mengerjakan sholat malam. Maka Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, beliau pun seringkali menangis ketika membaca Quran di tengah sholat malam. Wal athar fi hadha, maka riwayat-riwayat dari salaf tentang hal ini sangat banyak, tidak mungkin bisa dihitung. Dan dalam apa yang kami isyaratkan dan yang kami ingatkan sudah cukup untuk menunjukkan bukti kalau bahasanya di antara perilaku salaf adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian ada kutipan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali mengatakan menangis adalah satu hal yang hukumnya dianjurkan. Ma'al qira'ah, ketika kita sedang membaca Al-Quran, wa'indaha, dan pada saat kita mendengar bacaan Al-Quran. Maka dianjurkan untuk menangis. Maka dianjurkan untuk menangis pada saat kita baca Al-Quran. Demikian juga pada saat mendengar bacaan Al-Quran. Dan dalilnya adalah riwayat-riwayat yang tadi telah disampaikan oleh An-Nawawi, pujian Allah kepada ahlul kitab yang beriman. Demikian pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang derajatnya hasan li ghairihi, riwayat Abu Nuaim di Hilyah. Demikian juga praktek sahabat dikuatkan lagi dengan demikianlah keadaan tabi'in. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan cara supaya bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Watarikuhu, dan cara untuk fitahsilihi, untuk bisa mendapatkan menangis pada saat membaca Quran. Tidaklah seorang itu menghadirkan di dalam hatinya rasa sedih ketika membaca Al-Quran. Caranya, tidaklah dia renungkan isi ayat yang dia baca. Ini tahdid, di sana terdapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal wa'id syadid, ancaman yang sangat keras yang Allah berikan. Kemudian mawathiq wal uhud, perjanjian dan perjanjian yang Allah ambil dari manusia. Ya. Kemudian kita ingat apakah kita telah melaksanakan perjanjian tersebut ataukah tidak. Tsumaya ta'mal, setelah itu, setelah dia faham ini isinya adalah ancaman, bahkan ancaman keras. Kemudian adalah dia renungkan dan dia ingat taksir. Taksirahu fi dzalika, kecerobohan dia dalam masalah itu. Banyaknya dia melanggar larangan Allah. Padahal siapa yang melanggar larangan Allah, Allah ancam dengan ancaman keras. Maka jika sudah demikian, kok tidak juga sedih dan menangis? Kama yahdul khawas, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang istimewa, yang mereka bisa dan biasa bahkan menangis dan sedih. Ya. Ketika membaca Quran, dan demikianlah keadaan para sahabat, sebagaimana kata Abu Bakar As-Siddiq. Falia beki ala fakdi dalika, maka hendaklah dia menangis. Kenapa tidak bisa menangis? Maka hendaklah dia tangisi. Dia tangisi dirinya. Kenapa saya enggak bisa menangis sebagaimana para sahabat bisa menangis ketika membaca Quran? Fa innahu min a'dhamil man'a masa'ib. Sesungguhnya hal itu adalah termasuk musibah yang paling besar. Hati keras berarti. Hati keras. Tidak pernah bisa menangis ketika baca Quran. Menangis kalau kehilangan duit. Menangis kalau punya nilai jelek. Tidak pernah menangis ketika baca Quran. Tidak pernah menangis ketika baca hadis. Maka sahabat adalah orang-orang yang berhati lembut, dan mereka adalah orang yang sering menangis dalam dua keadaan. Pertama, pada saat mereka membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, sebagaimana di perkataan Abu Bakar Siddiq, demikian juga riwayat dari Umar, demikian juga Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang yang mudah menangis ketika mendapatkan mau'idhah, ketika mereka mendapatkan nasihat yang berkesan, ya bukan ayat Quran yang dibaca, namun sekedar perkataan orang. Namun perkataan manusia tersebut adalah perkataan yang memang menyentuh hati, ya, maka mereka adalah orang yang mudah menangis. Dalil untuk hal yang kedua ini hadis Irbad bin Sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat dan mereka menangis karenanya. Kemudian pasal berikutnya adalah wayambari ayuratil kiraatahu, dan sepatutnya dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Yang dimaksud membaca Al-Quran secara tartil dalam baca Al-Quran adalah tamahul, pelan-pelan. Sebagaimana kata Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah di surat Muzammil. Yang dimaksud dengan tartil dalam baca Al-Quran adalah pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Dan ini hukumnya dianjurkan. Bahkan ijma' wattafaqal ulama, dan ulama sepakat dianjurkan untuk tartil, dianjurkan untuk pelan dalam baca Al-Quran dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala waratil Qur'ana tartila, ya. Dan tartilah dalam baca Al-Quran. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan artinya bacalah Al-Quran dengan pelan, karena pelan dalam baca Al-Quran itu sangat membantu supaya kita bisa merenungi, memahami dan merenungi Al-Quran, dan demikianlah cara baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, terdapat riwayat yang sahih dari Ummu Salamah radhiallahu anha, beliau mengatakan annaha na'atat qira'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menggambarkan bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Maka qira'atan mufassiratan, maka itu adalah cara membaca Al-Quran yang jelas, harfan-harfan, jelas setiap hurufnya, huruf demi hurufnya. Diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai, kata Tirmidzi hadis hasan sahih. Nah, Abu Ainain mengatakan di tahqiqnya, di kesimpulannya, qultu fabana bihadza anna dha'ifun min hadis Ummu Salamah. Maka jelaslah dengan keterangan di atas bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah dari jalurnya Ummu Salamah. Maka dari jalurnya Ummu Salamah ini adalah hadis yang lemah. Sedangkan Abdul Qadir Arnaudi takiknya mengatakan diatkan Abu Dawud bab tentang anjuran tartil dalam Al-Quran, demikian juga Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad dalam Musnad, dan Abdul Qadir Arnaud mengatakan bahwa hadisun sahihun, dan ini adalah statusnya hadis sahih. Kemudian Abu Ainain ditakiknya memberikan keterangan tambahan, namun terdapat hadis diatkan oleh Bukhari dari Qatadah. Dalam satu riwayat dikatakan aku bertanya pada Anas, dalam riwayat yang lain berkata Anas ditanya bagaimanakah cara baca Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anas faqalat, maka atau Qatadah bertanya kepada Anas, atau Anas ditanya bagaimanakah cara baca Nabi, cara baca Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah mengatakan karena maddan, cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Kemudian kok kanat ya? Faqala. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, yamudu dengan memanjangkan bismillah, dengan memanjangkan ar-rahman, dengan memanjangkan ar-rahim. Kemudian diriatkan oleh Muslim dari Hafsah. Hafsah mengatakan mara'aitu, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat fi subhatihi. Subhah dalam hadis, demikian juga dalam dalam riwayat dari salaf, dari sahabat, maknanya adalah salat sunnah. Maka di zaman Nabi itu salat sunnah itu istilahnya adalah subhah. Salat fi subhati, aku belum pernah melihat Nabi salat dalam salat sunnah qa'idan sambil duduk sampai setahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama setahun sebelum Nabi wafat, kata Hafsah, Nabi salat dalam salat sunnah dalam keadaan duduk. Maka Nabi qira bisurah, dan beliau setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca satu surat, dan beliau membacanya dengan tartil, dengan pelan, hatta takuna atwala min atwal minha, sehingga jadilah surat tersebut surat yang lebih panjang daripada surat yang lebih panjang. Ini kalau dilihat dari ayat, masih ada surat yang lebih panjang. Ini surat ini ayatnya cuma 100. Ada ayat yang misalnya surat 100 sekian misalnya. Maka surat yang cuma 100 itu karena dibaca pelan-pelan, sehingga jadinya tempo waktu membacanya lebih lama daripada membaca surat yang jumlah ayatnya lebih banyak. Jika dengan cara baca standar, tidak terlalu pelan. Maka dua riwayat ini, riwayat Bukhari dan Muslim ini, adalah riwayat penjelas, yang menjelaskan bahasanya, cara baca Qur'annya Nabi SAW itu tartil, pelan. Kemudian untuk riwayat dari Hafsah, yang diriwayatkan oleh Muslim, terdapat tambahan faedah, yaitu hadis ini dalil bolehnya salat sunnah sambil duduk. Bolehnya salat sunnah sambil duduk. Meskipun tanpa sebab. Meskipun tanpa sebab. Maka boleh salat qobliyah, salat ba'diyah, salat duha atau yang lain dikerjakan sambil duduk. Ini ada satu kemudahan yang diberikan oleh syariat untuk memotivasi orang dan untuk menyemangati orang agar memperbanyak salat sunnah. Kalau kamu mau malas sholat sunnah sambil berdiri, sambil duduk juga boleh meskipun bukan karena sakit atau yang lainnya. Berbeda dengan sholat fardu yang wajib dikerjakan sambil berdiri dan baru duduk jika memang tidak mampu sambil berdiri. Kemudian dari Muawiyah bin Qurrah, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathul Mekah di atas untanya beliau membaca surat Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Faraja'a fi qira'atihi, maka bacaan Al-Qur'an beliau pada saat itu bacaannya itu mantul. Kurang lebih raja'a di sini artinya memantul. Ini bacanya adalah bacaan ya memantul. Ya, hadis ini diriatkan oleh Bukhari dan diberi judul bab qira'ah ala dabbah, bolehnya baca Quran di atas kendaraan. Demikian juga diberi judul bab tentang masalah tarjih, memantulkan ayat dalam membaca Al-Quran. Sedangkan ini diberi judul bab dalam juga riwayat Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab anjuran untuk memperbagus suara, memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Dan diberi judul bab oleh Abu Dawud, bab anjuran untuk tartil ketika membaca Al-Quran. Nah, apakah berdasarkan hadis ini ada anjuran untuk tarjih dalam membaca Al-Quran? Mungkin ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Mereka berselisih pendapat, kenapa ada tarjih dalam bacaannya Nabi pada saat itu? Ini sengaja ataukah kebetulan? Sebagian ulama mengatakan tarjih yang terjadi pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu adalah kebetulan, karena Nabi baca Quran di atas unta dan unta jalan. Karena untanya berjalan dan Nabi baca Quran, maka ada ayat yang mantul. Ini mantulnya karena beliau membaca Al-Quran di atas unta. Nah, maka ini berarti kejadian yang bersifat kebetulan, bukan Nabi sengaja. Dan sebagian ulama menyatakan ya ini adalah sengaja memang Nabi melakukan tarjih, menunjukkan itu bolehnya tarjih ketika membaca Al-Quran. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh jika aku membaca satu surat dan aku baca dengan tartil, dengan pelan, lebih aku sukai daripada aku membaca seluruh Al-Quran namun tidak dengan tartil. Demikian juga mujahid ditanya tentang dua orang. Orang yang pertama membaca dua surat, Al-Baqarah dan Ali Imran sekaligus. Wal akhar, sedangkan orang yang kedua cuma membaca surat Al-Baqarah saja. Kemudian, namun ternyata waktu membaca keduanya, lama rukuknya dan lama sujudnya serta lama duduknya sama antara orang pertama dengan orang yang kedua. Jadi orang pertama dalam waktu sekian dia dapat dua surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Namun dalam waktu yang semisal ini untuk orang yang kedua itu cuma dapat surat Al-Baqarah saja. Maka artinya orang yang kedua lebih pelan dalam membaca dibandingkan orang yang pertama. Maka mujahid mengatakan ala diqra al-Baqarah wahdah afdal. Maka orang yang cuma dalam waktu tersebut cuma bisa mendapatkan surat Al-Baqarah, maka itu yang lebih baik. Dan beliau melarang, mujahid melarang al-ifrat fil isra. Ya, terlalu cepat atau berlebihan dalam cepat membaca Al-Quran. Yang ini disebut dengan al-hadzu. Maka apa al-hadzu? Al-hadzu berarti maknanya adalah al-ifrat fil isra fil qira'ah. Ya, terlalu cepat dalam membaca Al-Quran. Ini disebut hadzu dan ini terlarang. Fasabata'an Abdullah bin Mas'ud. Terdapat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Nabi. Ana rajulan qala lahu, ada seorang yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku membaca Mufassal cuma dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkomentar, berarti bacamu cepat sebagaimana orang itu membaca syair dengan cepat. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ada sekelompok orang yang nanti akan membaca Al-Quran dan bacaan Al-Quran tersebut dan Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Akan tetapi, idza waqa'a fil qalbi, jika Al-Quran itu masuk ke dalam hati, lalu kokoh di dalam hati, nah itulah yang manfaat. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim dalam salah satu riwayatnya. Apa yang dimaksud dengan mufassal? Mufassal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek. Atau dinilai ayatnya pendek-pendek. Sejak mana surat itu disebut surat-surat pendek? Kalau kita surat-surat pendek cuma Al-Falaq, An-Nas, sampai Al-Kafirun itu surat-surat pendek. Al-Mufassal itu, ada sebagian ulama mengatakan dari Hujurat, ya, dan ada ulama yang mengatakan dari Qaf. Ya. Dan Mufassal itu dibagi menjadi tiga, ada Tual Mufassal, Ausat Mufassal, dan Qisar Mufassal. Ada Mufassal panjang, Mufassal sedang, dan Mufassal pendek. Maka Mufassal panjang itu dari Qaf atau dari Hujurat sampai sebelum An-Naba. Kemudian Ausat Mufassal, Mufassal sedang, itu dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Dan Qisar Mufassal, Mufassal pendek, itu dari Ad-Duha sampai selesai. Maka ada orang yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, surat-surat Mufassal kubaca dalam satu rakaat. Dari Qaf atau dari Hujurat sampai Anas, itu tak jadikan satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkomentar, kalau begitu kamu ngebut ya, seperti ngebut kalau baca syair. Dan jika ngebut maka tidak ada tadabbur, tidak ada pemahaman. Maka nanti akan ada sekelompok orang yang baca Al-Quran dan Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Apa yang dimaksud Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka? Kalau berdasarkan konteks perkataan Ibnu Mas'ud, maka maknanya apa? Mereka baca Al-Quran tapi tidak faham. Mereka bacaan Al-Qurannya cuma sampai tenggorokan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Dan hati letak pemahaman. Nah, maka mereka cuma baca Al-Quran, namun cuma sampai di tenggorokan mereka. Tidak turun sampai hati, tidak turun sampai sehingga mereka faham, karena kepahaman itu letaknya di hati. Nah, kata Ibnu Mas'ud, bacaan Al-Quran yang manfaat, itu adalah bacaan Al-Quran yang masuk ke dalam hati, bukan hanya berhenti di tenggorokan. Tenggorokan kemudian berhenti. Itu tidak manfaat. Bacaan Quran yang manfaat tidak berhenti di tenggorokan, namun masih turun lagi sampai hati. Setelah turun sampai hati, rasakha fihi, kemudian kokoh, terhujam kuat dalam hati, nafa. Nah, itulah bacaan Al-Quran yang manfaat. Ini berkaitan, An-Nawawi mengatakan ini riwayat Bukhari dan Muslim, namun beri catatan oleh Abu Ainain, disebutkan oleh Muslim dan Bukhari. Akan tetapi kalimat yang terakhir, yaitu in akwaman, itu tidak ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Ibnu Mas'ud, in akwaman, ada sekelompok orang yang baca Quran dan seterusnya, itu terdapat dalam riwayat yang mauquf sampai ke Ibnu Mas'ud. Dan perkataan tersebut memang marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri khawarij, bahasanya mereka membaca Al-Qur'an namun Al-Qur'an itu tidaklah melewati tenggorokan atau kerongkongan mereka, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id. Maka di antara ciri khawarij adalah mereka adalah orang yang rajin baca Al-Qur'an, akan tapi mereka Al-Qur'an tidaklah melewati tenggorokan atau kerongkongan mereka. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan khawarij itu baca Al-Quran, suka baca Al-Quran namun enggak faham maknanya. Sehingga akhirnya mereka gunakan ayat-ayat Al-Quran yang harusnya untuk orang kafir, namun malah ditujukan untuk nembak kaum muslimin. Sehingga mereka kafirkan kaum muslimin. Karena mereka enggak faham. Kemudian penjelasan yang lain yang dimaksud khawarij itu membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka adalah mereka membaca Al-Quran namun mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka menyelisihinya. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah penjelasan Al-Bukhari. Bukhari mengatakan yang dimaksud dengan orang khawarij itu membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka adalah mereka membaca Al-Quran riaan. Karena ria, karena pamer, karena manusia. Bukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nawawi mengatakan, para ulama mengatakan tartil, yaitu pelan-pelan ketika membaca Al-Qur'an hukumnya mustahab, dianjurkan. Dan tadi di depan di awal fasal dikatakan ini adalah ittifaq ulama. Ini adalah sepakat ulama, ijma' ulama. Dan maksud dianjurkannya tartil dalam baca Al-Quran adalah litadabur, supaya orang itu merenungi maknanya dan untuk tujuan yang lainnya. Kalau para ulama mengatakan oleh karena itu dianjurkan tartil bagi orang ajam, bagi orang non-Arab yang tidak faham maknanya, maka mereka lebih perlu tartil lagi. Mereka lebih perlu untuk tartil lagi, lebih perlu untuk pelan lagi supaya bisa memahami makna apa yang dibaca. Li'ana dhalika, karena hal tersebut, yaitu tartil dan baca Al-Quran, itu lebih dekat kepada pemuliaan dan penghormatan terhadap Al-Quran. Dan tartil dalam membaca Al-Quran itu lebih mempengaruhi, lebih memberikan pengaruh ke dalam hati. Kemudian fasal berikutnya, yustahabu, dianjurkan ketika orang itu membaca ayat Al-Quran, melewati ayat rahmat, melewati ayat tentang kasih sayang Allah, tentang surga, maka hendaklah dia berhenti, kemudian berdoa kepada Allah agar diberi karunia, agar dimasukkan surga, dan diberi rahmat dan kasih sayangnya. Demikian juga ketika membaca ayat Al-Quran, kemudian lewat ayat azab. Ada ayat cerita tentang siksaan Allah di akhirat, atau siksa Allah kepada kaum orang-orang kafir yang membangkang, maka dianjurkan untuk berhenti dan memohon perlindungan dari keburukan dan dari azab. Ya, kalau enggak bisa, ya enggak bisa bahasa sendiri, ya maka bisa menggunakan contoh doa yang dicontohkan oleh An-Nawawi. Ketika lewat ayat azab, ayat cerita tentang neraka, maka berdoa berhenti, kemudian mengatakan, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan. Atau mengatakan, as'alukal afiyah min kulli makruh. Aku memohon kepadamu keselamatan dari segala hal yang tidak disukai. Atau kalimat-kalimat semacam itu. Demikian juga jika melewati ayat yang berisi pensucian Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, menceritakan bahasanya semua makhluk bertasbih mensucikan Allah. Ya, maka hendaklah berhenti nazaha kemudian bertasbih mensucikan Allah. Contoh kalimatnya, berhenti kemudian membaca Subhanahu wa taala, atau membaca Tabaraka wa taala, atau berhenti membaca Jallat azamatu rabbina, Maha Agung kebesaran Tuhan kami. Dalilnya. Dalil tentang masalah ini adalah hadis yang sahih dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, yaitu salat tahajud, salat malam. Maka di sini dalil bolehnya tahajud berjamaah. Maka saat malam jika itu bulan Ramadan, tarawih, maka dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Sedangkan untuk sholat malam di luar Ramadan, maka diperbolehkan untuk dilakukan dengan berjamaah, namun kata para ulama, ahyanan, kadang-kadang. Dan itu di rumah. Dan itu di rumah, tidak di masjid. Maka untuk sholat malam di luar Ramadan, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk dilakukan dengan berjamaah kadang-kadang dan tidak jadikan rutinitas dan kebiasaan, dan itu dilakukan di rumah dan tidak di masjid. Semisal tahajud berjamaah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hudzaifah bin Yaman di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah. Maka ketika itu Nabi memulai setelah membaca Al-Fatihah, maka Nabi membaca surat Al-Baqarah. Maka aku berkata di dalam hati, nanti Nabi rukuk kalau sudah dapat ayat 100 dari surat Al-Baqarah. Cuma mada, ternyata sudah 100, masih terus. Kemudian aku berkata dalam hati, yusalli biha fi rakaatin. Kayaknya Nabi dalam satu rakaat mau menyelesaikan Al-Baqarah. Al-Baqarah untuk satu rakaat. Ternyata setelah Al-Baqarah selesai, famadha, masih terus. Faqultu, maka aku mengatakan, ya ka'u biha, maka beliau akan rukuk dengannya. Ternyata thumma iftataha An-Nisa, kemudian masih Nabi lanjutkan dengan baca surat An-Nisa. Faqara'aha, kemudian Nabi membaca An-Nisa sampai selesai. Kemudian setelah An-Nisa selesai, masih Nabi lanjutkan dengan baca surat Ali Imran, faqara'aha, lalu Nabi membacanya. Dan cara Nabi ketika membaca tiga surat yang panjang-panjang ini, ada surat yang ada satu di ada istilah sebut tiwal, tujuh surat panjang. Jadi surat yang dianggap paling panjang itu ada 7 buah. Itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu urut dari depan. Tujuh-tujuhnya itu terpanjang semua. Maka Nabi membaca 3 surat dari 7 surat panjang. Dan bacanya kata Hudzaifah, ya kok mutawassilan. Beliau bacanya pelan-pelan. Beliau bacanya pelan-pelan. Di antara bentuk pelannya, idza mar bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika Nabi ketemu ayat yang mengandung tasbih, Nabi berhenti dulu kemudian mengucapkan tasbih. Wa idza marra bi ayati su'alin, jika lewat ayat yang berisi doa atau perintah untuk berdoa, maka berhenti salat kemudian berdoa dulu. Wa idza marra bi ta'awudzin, maka jika melewati satu ayat yang mengandung ta'awud, permohonan untuk keselamatan diri, atau ayat yang berisi azab, maka ta'awadah, maka beliau berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah dari azab, dari neraka, dari siksa dan seterusnya. Rawi Muslim fi sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan berkaitan dengan hal ini, dengan Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, maka secara zahirnya ayat ini menunjukkan dalil boleh tidak urut dalam baca surat dalam Al-Quran. Tidak urut mushaf ketika membaca surat surat Al-Quran dalam sholat. Dan perlu diketahui, sebagaimana nanti akan kita baca, pendapatnya An-Nawawi ya, harus urut kalau baca surat dalam baca surat dalam Al-Quran. Urut sebagaimana urut mushaf. Jangan baca Al-Ma'idah, habis itu baca Al-Baqarah. Nah, ini tidak boleh. Lalu apa komentar An-Nawawi dengan hadis ini? Di mana hadis, di hadis ini Nabi baca An-Nisa baru Ali Imran, padahal mazhabnya, pendapatnya An-Nawawi urut, tidak boleh tidak urut. Maka An-Nawawi mengatakan wa kana suratun nisa fi dzalikal waqti mutaqaddima ala Ali Imran. Maka An-Nawawi mengatakan di zaman itu, di zaman Nabi itu, surat An-Nisa itu posisinya itu di depan surat Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa baru Ali Imran. Namun fi dzalikal waqti, di waktu itu. Namun setelah itu ada perbaikan sehingga para sahabat ijma untuk membuat urutan Al-Baqarah kemudian Ali Imran baru An-Nisa. Sebagaimana ijma yang terjadi di zaman Utsman. Sedangkan hadis ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Taimiyah, sebagaimana saya baca di Usulun fi Tafsir karya Ibnu Taimin, bahwasanya hadis ini dalil boleh tidak urut. Dalil boleh kadang-kadang tidak urut dalam membaca membaca surat, tidak urut dalam artian urut mushaf dalam membaca surat-surat Al-Qur'an. Oleh karena itu, maka jika perkataan An-Nawawi ini bahasanya fidali kalau waktu urutan surat adalah semacam itu di zaman itu memiliki landasan yang kuat, ya, maka perkataan An-Nawawi makbul. Perkataan An-Nawawi di sini bisa diterima. Tetapi jika tidak, maka pada asalnya urutan Quran yang ada di zaman Nabi, itulah urutan surat dalam di zaman Nabi, itulah yang disepakati oleh para sahabat. Sehingga makna hadis ini sebagaimana kata Syekhul Islam, menunjukkan kadang-kadang boleh tidak urut. Namun kadang-kadang. Kalau ashabuna berkata, sahabat-sahabat kami, para ulama madhab Syafi'i, dianjurkan melakukan permohonan, perlindungan dan tasbih likuli qari'in, bagi semua pembaca Al-Quran, baik membaca Al-Quran tersebut di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan mereka mengatakan, para ulama Syafi'iyah mengatakan, dianjurkan hal tersebut, berhenti untuk berdoa, untuk bertasbih, dan untuk memohon perlindungan. Itu dianjurkan di dalam sholat, baik untuk imam, ataupun makmum, ataupun sholat sendirian. Karena ini statusnya adalah doa, dan semua orang sama dalam hal ini. Imam, makmum, sholat sendiri sama. Seperti bacaan amin setelah Al-Fatihah. Semuanya baca. Munfarid baca, imam baca, makmum juga baca. Dan pendapat yang kami sebutkan yaitu dianjurkan untuk berhenti berdoa dan mohon perlindungan ialah mazhabnya Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak ada anjuran ketika membaca Quran untuk berhenti untuk berdoa. Bahkan kata Abu Hanifah hukumnya makruh jika terjadi di dalam sholat. Kata An-Nawawi, yang benar, yang rajih adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan dalil yang telah kami sampaikan yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Akan tetapi yang lebih tepat, tepat tentang hal ini adalah gimana hukum berhenti untuk berdoa, untuk ta'awud, untuk bertasbih di sholat fardu. Bagaimana kalau hadis ini kita praktekkan di sholat fardu, sholat isya? Salat Isya, imamnya baca surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, berhenti dulu. Subhana rabbiyal a'la. Nah. Kemudian baru lanjut lagi. Gimana kalau untuk salat fardu? Maka jawabannya hadis tentang masalah berhenti ketika baca Quran, kemudian berdoa, kemudian bertasbih itu hanya dijumpai dalam salat malamnya Nabi. Kemudian, bagaimanakah dengan kaidah yang mengatakan masabata fil fardhi, sabata fil nafli, wa masabata fil nafli, sabata fil fardhi. Apa yang Nabi lakukan di sholat sunnah itu boleh dilakukan di sholat fardu. Apa yang Nabi lakukan di sholat fardu maka boleh dilakukan di sholat sunnah. Dan tidak kita jumpai Nabi mempraktekkan hal ini dalam sholat fardu. Ya. Maka ada tiga hal dalam hal ini. Pertama, hadis tentang masalah berhenti untuk berdoa dan bertasbih itu hanya ada dalam salat malam. Kemudian yang kedua, tidak dijumpai riwayat Nabi melakukan hal ini di salat fardu. Kemudian yang ketiga, ada kaidah. Apa yang boleh untuk salat sunnah boleh untuk salat fardu. Sebagaimana apa yang boleh untuk salat fardu boleh untuk salat sunnah. Maka kesimpulannya, dianjurkan hal ini, dianjurkan untuk berhenti, kemudian berdoa, dan seterusnya, ya, dalam sholat, adalah untuk sholat malam. Adapun untuk sholat fardu, maka, ya juzu wala yustahab. Untuk sholat fardu, maka boleh, kenapa boleh? Kaedah. Masabata fil nafli, sabata fil fardhi. Apa yang boleh dilakukan di sholat sunnah, boleh dikerjakan di sholat wajib. Maka, berdasarkan kaidah ini kita katakan boleh dikerjakan oleh imam di sholat fardu. Maka kalau imam baca surat Al-A'la, Subhana rabbikal a'la, bertasbihlah engkau, sucikan Tuhanmu yang maha tinggi, berhenti. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian lanjutkan ayat. Alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Maka boleh untuk sholat fardu. Akan tapi tidak dianjurkan. Kenapa kita katakan tidak dianjurkan? Karena tidak terdapat riwayat dari Nabi, Nabi melakukannya di salat fardu. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa hukum sholat duha berjamaah? Maka hukumnya sebagaimana hukum sholat sunnah berjamaah. Para ulama secara umum mengatakan untuk sholat sunnah maka boleh dilakukan berjamaah asal tidak dijadikan rutinitas dan kebiasaan. Oleh karena itu maka tidak boleh menjadikan sholat duha berjamaah. Dan terlebih lagi untuk sholat duha maka mungkin lebih hati-hati lagi berkaitan dengan jamaah untuk sholat duha, karena satu ketika Ibnu Umar melihat orang melaksanakan sholat duha di masjid, kemudian Nabi kemudian Ibnu Umar mengatakan ini adalah bid'ah. Sebagian ulama menjelaskan yang dibid'ahkan oleh Ibnu Umar adalah duha berjamaah, bukan sholat duhanya. Seorang yang terlalu mudah sedih ketika mendengar musibah berupa bencana-bencana alam sehingga membuatnya stres dan takut mati karena belum siap. Apa ini baik? Bagaimanakah menghilangkan stres karena sangat mempengaruhi keseharian, tidak nafsu makan, akhirnya suka melamun, berdebar-debar tanpa sebab yang jelas? Maka takut mati normal. Semua orang takut mati. Semua orang takut mati. Sebagaimana dalam hadis man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka di akhir hadis dikatakan, dan dia waliku atau kekasihku itu membenci kematian. Maka wali Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci mati. Masa mau lebih hebat dari wali Allah? Wali Allah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci mati. Maka takut mati itu normal, alami, manusiawi, bahkan itu telah keadaan para wali. Akan tapi kalau ini sampai menghilang, kalau jadi stres, nah ini yang jadi masalah. Kesan ayahnya jadi suka melamun, tidak nafsu makan. Nah, maka sikap yang benar ketika orang itu sedih karena berupa bencana, musibah, takut kemudian takut maksiat, takut adab Allah, maka sikap yang benar harusnya takut dengan adab ini mendorong orang untuk jauh dari maksiat dan gemar untuk taat. Itu buah yang benar dari rasa takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala, bukannya kemudian stres dan enggak mau makan. Enggak mau makannya karena untuk puasa enggak masalah. Tapi kalau cuma sekedar enggak mau makan, nah itu enggak benar. Ini bukan cara yang benar. Orang itu seharusnya orang itu takut dengan adab Allah, bencana alam dan yang lainnya. Namun dampaknya harusnya adalah hanya takut dengan maksiat, gemar dengan melakukan ketaatan. Saat sholat berjamaah, gerakan imam tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Padahal kita harus mengikuti setiap gerakan imam. Tidak semua gerakan imam harus diikuti. Banyak gerakan imam itu ya kita ikuti apa yang menurut pendapat kita. Tidak harus sama dengan apa yang dilakukan oleh imam. Dan tentang untuk pertanyaan ini kita tidak bisa memberikan komentar banyak karena bentuknya global. Ini tidak sesuai dengan Nabi itu yang mana? Apakah tidak sesuai dengan Nabi menurut pendapatnya? Nah, namun ada dalil yang juga kuat yang itu jadikan landasan si imam untuk melakukan perbuatan itu? Atau perbuatan Nabi ini sampai derajat seperti apa hukumnya dalam sholat misalnya? Apakah makmum boleh mengeraskan doa ketika imam membaca surat yang di dalamnya ada ayat rahmat atau ayat azab? Jawabannya tidak boleh keras, cuma untuk dirinya sendiri. Makmum tidak boleh keras. Tidak boleh keras dalam takbiratul ihram, sebagaimana dilakukan oleh banyak makmum, itu tidak benar. Atau dalam takbir intiqal, atau pada sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, atau yang lainnya. Makmum tidak boleh bersuara keras. Suara keras dalam salat berjamaah hanya suaranya imam. Apakah tidak bersandar di dinding waktu pengajian termasuk adab bermajelis? Jawabannya iya. Nah, termasuk adab. Apa dalilnya? Dalilnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsi. Kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian inginkan untuk orang lain apa yang kalian untuk diri kalian sendiri. Ya, coba kalau Anda jadi pembicara, jadi pengisi, kemudian jamaahnya pada sandaran semua. Ya. Layah-layah dengan santainya. Suka? Kalau tidak suka, ya jangan lakukan untuk orang lain. Zaman sekarang hidup sepertinya tidak bisa lepas dari bank. Bagaimanakah tetap terbebas dari transaksi ribawi? Tidak semua transaksi dengan bank itu perbuatan riba. Ya, orang itu kemudian punya muamalah interaksi dengan riba. Dalam artian transfer enggak riba. Atau kemudian dia punya tabungan kemudian ngambilnya dengan lewat ATM. ATM transaksi ATM dengan bank bukan riba. Ya ala kulli hal, kita perlu berilmu sehingga bisa membedakan, jangan dianggap semuanya riba padahal tidak riba. Maka kita butuh ilmu, maka ilmu satu hal yang sangat urgen agar kita bisa bersikap dengan baik dan benar. Penjelasan lewat, ada yang mengatakan tidak boleh duduk dengan bersandar menggunakan tangan kiri. Mohon penjelasannya. Demikianlah di antara jenis duduk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalilnya bisa antum baca di Riyadhus Shalihin. Seorang musafir ketika menunggu waktu Jumat, manakah yang lebih afdal, mengerjakan salat sunnah mutlak atau hanya membaca Al-Qur'an di dalam masjid? Jawabnya, musafir tidak wajib salat Jumat. Di antara orang yang gugur kewajiban untuk salat Jumat adalah seorang yang berstatus sebagai musafir. Dan seandainya musafir itu berhenti kemudian ikut salat Jumat, maka boleh. Dan dalam kondisi ini, maka dia boleh, insyaallah kita katakan, bisa kita katakan lebih afdal dia memperbanyak salat sunnah mutlak. Karena yang tidak boleh adalah salat sunnah yang rutin. Qobliyah, ba'diyah. Namun dia tidak perlu melakukan ba'diyah Jumat. Ketika akan berangkat ke masjid, membiasakan untuk berwudu, kemudian sholat sunnah wudu, sesampai di masjid, kembali berwudu sebelum masuk ke dalam masjid, padahal belum batal. Maka hal seperti ini jika dirutinkan bisa termasuk bid'ah. Pertama, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berwudu lagi meskipun belum batal wudu. Beliau salat maghrib misalnya, dan wudu dan isya belum batal, beliau wudu lagi. Ini di antara satu hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika orang itu mau punya kebiasaan semacam ini, maka hukumnya boleh. Akan tapi jika di rumah sudah wudu, kemudian sampai masjid wudu lagi, padahal belum batal, maka saya katakan la yambari, ini tidak sepatutnya dilakukan, karena ini buang-buang air tanpa manfaat yang begitu jelas. Namun kalau dia mau mengikuti Nabi, sholat duhur, habis duhur belum batal, kemudian datang waktu asar, dan dia wudu lagi untuk sholat asar, nah ini tidak mengapa, bahkan ini dianjurkan. Jadi kalau yang seperti tadi ditanyakan, dari rumah sudah wudu, kemudian sampai masjid wudu lagi, nah, padahal belum batal, maka apalagi sekarang musim kemarau, banyak sudah sumur yang asat, nah, ini satu hal yang tidak selayaknya dilakukan. Apakah semua ibadah harus diukur berlandaskan hadis yang sahih? Iya. Semua ibadah harus ada dalilnya dari hadis yang sahih atau hasan. Bagaimana konsep wahdatul wujud yang menjadi keyakinan orang-orang sufi? Orang-orang sufi berkeyakinan di alam semesta ini tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Ya. Lihat tembok, ya lihat Allah. Lihat anjing, ya lihat Allah. Lihat pelacur, ya lihat Allah. Ya. Lihat jangkrik, ya lihat Allah. Maka Allah itu jangkrik, Allah itu anjing, Allah itu... Allah itu tembok, Allah itu pelacur, Allah itu gobak, Allah itu tai kuda, Allah itu tai lencong, semua Allah semua. Tidak ada wujud di alam semesta ini kecuali wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wahdatul wujud. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, sebagaimana di Al-Furqan, Baina Al-Rahman wa Al-Syaitan, dan di tempat yang lain, wahdatul wujud ini lebih, keyakinannya adalah keyakinan yang lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mengatakan yang punya zat Allah ada pada Yahudi, mengatakan pada Uzair, Nasrani mengatakan pada Isa, yang lain tidak ada. Sedangkan orang sufi mengatakan semuanya di sana ada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah adalah keyakinan kekufuran. Dan dari wahdatul wujud ini akhirnya kemudian rusak syariat. Tidak ada syariat. Ya. Maka jadilah istrimu istriku. Nah, istriku ya istrimu. Tidak ada yang halal. Ya. Karena wujud satu. Wujud satu. Lalu siapa yang terbebani? Siapa yang terbebani syariat? Tidak ada yang terbebani syariat. Ya. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Wujud satu. Semua wujud itu satu, maka tidak ada syariat. Maka tidak ada syariat, hancur. Dirusaklah syariat dengan ajaran ini. Rata-rata masjid di tempat saya melaksanakan sholat tarawih dengan cepat sekali. Imamnya tidak tartil dan baca Al-Quran. Banyak dikir-dikir berjamaahnya. Kalaupun ada masjid yang benar dalam tanda kutip tata taranya, letaknya jauh sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya sholat tarawih di rumah saja berjamaah bersama keluarga? Telah kita sampaikan. Jika berulang kali telah kita sampaikan, bahasanya tumaknina adalah rukun sholat. Maka jika tidak ada tumaknina, maka sholat tidak sah. Maka jika di masjid tersebut sholat tarawihnya imam tidak tumaknina, maka tidak ada manfaat sholat di belakangnya. Maka antum bisa, kita bisa sholat sendiri di rumah atau berjamaah di rumah. Apakah ada hubungan antara dengki dengan penyakit ain? Ya, sangat dekat hubungannya. Orang yang dengki, orang yang hasad, itu matanya adalah bisa membawa ain yang menyebabkan musibah bagi orang yang dipandangnya. Karena di pondok tahfidz, jika ada anak baru yang menghafal lebih cepat, dibenci anak-anak lama, dan kadang dalam halaqah gilirannya sering direbut. Ya, maka ini adalah satu hal yang sangat disesalkan. Orang yang menghafal Quran, orang yang mengerti Quran, kok malah tidak mengamalkan Al-Quran. Itu larangan hasad dan dengki. Seharusnya dia ghibtah, dia berharap, bagaimana berharap supaya bisa seperti dia dengan meningkatkan semangat dan kerajinan dan seterusnya. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan keras-keras? Membaca Al-Quran dengan suara keras, itu hukumnya boleh jika memang diperlukan. Dan nanti akan kita bahas, ada pembahasan khusus tentang masalah hal ini. Bagaimana agar kita tidak lembek? Lembek apa ini maksudnya? Kalau saat ini kita sudah lembek, bagaimana cara mengatasinya? Lembek dalam masalah apa ini? Ya, lembek sama orang tua diperintahkan, ya. Ya, bersikap lembek kepada orang tua, jangan ngotot, jangan keras sama orang tua. Itu diperintahkan lembek dengan guru. Ya, itu bagus. Nah, lembek dalam masalah apa dulu? Nah, maka perlu rincian. Apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran yang memantul? Kurang lebih gambarannya mungkin kita ketika orang itu berkendaraan dan itu kendaraannya goyang-goyang kemudian baca Quran. Nah, itulah kurang lebih tarjik yang terjadi. Apakah ada dalil bagi wanita untuk sholat duhur 2 rakaat ketika hari Jumat saja sebagai pengganti sholat Jumat? Ini dilakukan oleh bulik saya yang ikut MTA. Jawabannya, pendapatnya adalah pendapat yang mengada-ada dan menyelisih ijma. Ya, pendapat yang mengada-ada dan menyelisih ijma ulama. Di antara dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, siapa yang datang ke masjid untuk sholat Jumat dan dia ketinggalan 1 rakaat, maka adalah dia tambah 1 rakaat. Dan jika dia sampai ke masjid kurang dari 1 rakaat, maka adalah dia masuk dengan niat sholat duhur. Maka adalah setelah imam salam dia sholat 4 rakaat. Pendapat tadi didasari dengan pendapat bahasanya di hari Jumat tidak ada sholat 4 rakaat. Siang hari adanya sholat 2 rakaat. Ini pendapat yang ada-ada. Buktinya adalah perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita sampaikan, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi Ibnu Mas'ud. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi perkataan Ibnu Mas'ud. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, demikian juga orang yang tidak sholat Jumat, maka sholatnya 4 rakaat, yaitu sholat duhur. Dimanakah kita bisa menemukan hadis tentang surat-surat mufassal dan perinciannya? Antum bisa baca atau antum bisa lihat di keterangan Al-Albani di sifat salat Nabi di catatan kaki. Bila seorang kerja hingga malam sehingga dia tidak bisa mengikuti salat tarawih berjamaah di awal waktu, manakah lebih baik untuknya? Apakah salat sendiri di rumah atau berusaha mencari jamaah sholat tarawih yang masih ada? Pilihan yang kedua yang lebih baik. Jika mungkin ada sholat jamaah tarawih yang masih ada, hendaklah dia ikut jamaah tarawih yang masih ada. Apakah pada saat imam membaca ayat sajdah terus imam sujud, makmum jadi bingung kemudian menganggap imam salah? Gimana hal ini? Yang salah makmum. Kenapa enggak tahu ada sujud tilawah? Apa bacaan sujudnya? Ya. Maka harusnya makmum mengikuti imam sujud tilawah. Apa bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah. Apakah ada bacaan khusus untuk sujud tilawah? Ini diperselisihkan ulama berkaitan dengan status hadisnya. Maka sebagian ulama mengatakan ada bacaan khusus untuk sujud tilawah karena beliau mensahihkan hadis tentang hal ini. Ya, di antaranya adalah Al-Albani yang mensahihkan hadis tentang sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan ada beberapa bacaan yang lain yang bisa dilihat di Hisnul Muslim. Apakah setelah sholat Jumat boleh menjamak dengan sholat asar? Karena ingin bersafar sebelum masuk waktu asar, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jamak Jumat dengan asar satu hal yang diperselisihkan ulama, sebagian ulama, semisal madhab syafi'i membolehkan menjamak Jumat dengan asar sebagaimana pernah saya bisa dijumpai di Kifayatul Akhyar, syarah matan ghoyatut takrib, di sana dikatakan boleh. Dan ini ada kitab fikih madhab syafi'i. Sebagian ulama melarang jamak Jumat dengan asar. Ini pendapat Abdul Aziz bin Bas dan juga pendapat Syaikh Muhammad bin Saleh Utsaimin dengan alasan tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat asar dengan salat Jumat dengan salat asar. Maka yang hati-hati, wallahu taala a'lam, kalau orang itu hendaklah menghindari untuk menjamak Jumat dengan asar. Bagi kami yang bahasa Arab masih pemula, tentu belum bisa mengamalkan adab ketika menemui ayat adab, rahmat, doa, ancaman. Bagaimana nasihatnya? Tingkatkan kesungguhan untuk belajar bahasa Arab. Jika tahu, oh ini kita dapat ayat adab, dianjurkan di sini berhenti, berdoa, berlindung dari adab, dan seterusnya. Karena adab ini tidak mungkin diamalkan bagi orang yang tidak faham bahasa Arab. Ya, maka orang yang tidak faham bahasa Arab tidak akan pernah mengamalkan ayat ini. Tidak pernah mengamalkan adab ini untuk berhenti, untuk berdoa, berhenti untuk mohon perlindungan dan seterusnya. Bagaimanakah cara sujud sahwi ketika mendapatkan ayat sajdah? Ketika mendapatkan ayat sajdah tidak sujud sahwi. Akan tapi sujud tilawah. Adalah ajar sujud sahwi itu lain dengan sujud tilawah. Sujud tilawah beda dengan sujud sahwi. Beda sebabnya. Sujud sahwi karena lupa, ada gerakan sholat yang lupa. Sujud tilawah karena menjumpai ayat sajadah. Dengan berdiri, sujud satu kali, bangun sujud, tidak bertakbir, sedangkan doa sama dengan sudah doa ketika sholat atau tambahan doanya. Tidak harus berdiri. Misalnya orang baca Quran dalam posisi duduk, tidak harus berdiri, dia langsung bisa sujud, ya. Kemudian ketika turun sujud dia tidak perlu bertakbir, namun bangkit dari sujud dia bertakbir dan bacaannya bisa pakai tadi sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu atau bisa dengan bacaan sujud dan bisa ditambahkan dengan dia tambahkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Termasuk hal yang dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud adalah ketika sujud tilawah atau ketika sujud sahwi. Atau ketika sujud-sujud yang disyariatkan yang lain. Tingkatan seorang di surga berdasarkan ayat terakhir yang dibaca atau dihafal. Bagaimana dengan seorang yang susah dalam menghafal, tetapi punya amalan rutin membaca Al-Quran setiap harinya? Maka di antara sebab orang itu mendapatkan kedudukan tinggi di surga, sebagaimana pernah kita bahas, adalah memperbanyak hafalan Quran. Oleh karena itu untuk bagi orang yang sulit untuk menambah jumlah hafalan Qur'annya, maka adalah dia perbaiki dirinya, dia cari sebabnya, agar dia juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan derajat dari sisi ini. Meskipun ada cara meningkatkan derajat dengan dari sisi yang lain, dengan amal-amal yang lain, boleh jadi dengan jihad, boleh jadi dengan amal-amal yang lain. Namun salah satu cara untuk meningkatkan derajat di surga adalah dengan dari sisi hafalan Al-Qur'an. Maka jika ingin mendapatkan peluang untuk meningkatkan derajat di surga dengan dari amal menghafal Quran, maka kita dan kita sulit menghafal Quran, maka cari sebabnya. Usaha sungguh-sungguh ya, untuk bisa meningkatkan hafalan Quran. Apakah perbedaan manhaj itu menyebabkan jatuh atau diklaim sebagai ahli bid'ah ataukah tidak? Seorang itu dituduh atau divonis dengan tuduhan atau dihukum sebagai ahli bid'ah ketika melakukan satu dari dua pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan oleh pelanggaran yang pertama sebagaimana penjelasan Satibi dan penjelasan yang kemudian pelanggaran yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pertama, ketika dia menyelisih ahlu sunnah dalam perkara dalam hal amrun kulli, dalam perkara yang bersifat kulli yang memuat banyak rincian, semisal orang yang menolak semua sifat Allah atau menolak semua sifat yang tidak sesuai dengan akal sebagaimana As'ari, maka mereka-mereka yang punya pemahaman semacam ini disebut sebagai ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu menyelisih ahlu sunnah tidak dalam perkara yang mengandung banyak rincian, yang cuma dalam amrun juz'i, akan tapi itu adalah perkara yang masyhur, merupakan pembeda antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Perkara yang masyhur di antara para ulama, pembeda ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Semisal orang yang membolehkan untuk memberontak terhadap penguasa yang sah, penguasa muslim yang zalim. Ini perkara juz'i. Tidak ada derivatnya. Ini adalah perkara yang masyhur, bukan mazhab ahlu sunnah. Orang yang menolak azab kubur, maka ini cuma satu hal saja, tidak ada derivatnya. Ya, dan sudah satu hal yang ma'ruf bahasanya, bukan demikianlah mazhab ahlu sunnah. Maka orang yang semacam ini terjumus dalam perkara semacam ini, maka dia terfonis sebagai ahli bid'ah. Maka siapa yang terjumus dalam dua, salah satu dari dua hal ini, maka inilah yang disebut sebagai mubtadi. Adapun yang lainnya, maka tidak sampai terhukum sebagai mubtadi. Dan kita katakan dia seorang muslim yang khatik, seorang muslim yang muhtik, yang keliru, yang punya kesalahan, punya penyimpangan, dan tidak kita hukumi secara mutlak sebagai ahli bid'ah. Apa kesalahan orang yang ditahdir oleh Imam Ahmad? Jawabannya, harus al-muhasibi, kemarin telah kita sampaikan, dia punya kesalahan yaitu berlebihan dalam masalah kesufiannya, dan dia punya kesalahan dalam masalah akidah. Dia berakidah dengan akidahnya Maturidi. Ini kesalahan harus al-muhasibi. Bolehkah kita memberitahu teman tentang seorang ustaz yang bermasalah manhajnya, karena kita khawatir teman tersebut salah dalam memilih guru? Maka jawabannya, jika kira-kira kita bisa memberikan nasihat dan kita punya bukti, kita mengatakan orang ini bermasalah itu bukan hanya sekedar katanya, sehingga namun kita punya bukti, kita punya fakta yang kuat yang bisa untuk jadi bahan untuk memberikan nasihat. Ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau kemudian kita tidak punya bukti, apa alasanmu katanya aja? Nah, ini bukan nasihat yang ilmiah. Maka ketika nanti orang tersebut diberi nasihat, loh, apa salahnya? Di mana letak kesalahannya? Saya lihat cuma baik-baik saja. Maka memberikan nasihat, terutama berkaitan dengan masalah semacam ini, haruslah nasihat yang ilmiah. Ada bukti, ada fakta, sehingga orang itu mantap menerimanya. Ketika kultum taraweh, materinya tidak meningkatkan khasanah ilmiah. Bolehkah kita tidak mendengarkannya, tetapi kita membaca Al-Quran dengan suara lirih? Apakah ini termasuk kesalahan dalam adab majelis ilmu dan kesalahan dalam baca Al-Quran? Ini saya nasihatkan untuk jangan demikian. Gimana kalau ada orang yang seperti itu di depan kita? Kita lagi ngomong, karena mentang-mentang materinya itu enggak berbobot, kemudian orang kemudian sibuk dengan hal yang lainnya. Gimana perasaannya? Mau? Kalau tidak mau, ya jangan memberikan sikap semacam itu kepada orang lain. Ya, kalau memang dia tidak meningkatkan ilmu kita, ya, itu sama dengan yang pernah kita dapatkan, ya dianggap aja untuk review ulang apa yang pernah kita ketahui, ya. Dan sehingga kita tetap beradab dengan orang tersebut. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.